السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إخوة الإيمان أعزكم الله، pada kesempatan malam hari ini kita hendak melanjutkan qiraah kita pada penjelasan dari risalah Al-Qaidul Arba. Dan pada kesempatan malam hari ini kita masuk kepada kaidah yang pertama yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullahu taala, Asy-Syaikh Muhammad Ibn Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu taala. Berkata Asy-Syaikh Al-Muallif rahimahullah, Al-Qa'idatul Ula, kaidah yang pertama. Di kaidah yang pertama untuk mengetahui tauhid dan syirik, ya, mengetahui kesyirikan, ya, terlebih untuk mengetahui kesyirikan yang kata Syekh rahimahullahu taala sebelumnya ini disebutkan di dalam Al-Qur'an. Kaidah yang pertama adalah an ta'lama anna al-kufara, engkau mengetahui anna al-kufara, bahwa sesungguhnya orang-orang kafir alladzina qatalahum rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mereka diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang-orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka muqirruna, mereka menetapkan bi anna Allah taala, bahwa sesungguhnya Allah taala huwal khaliqu, dialah yang mencipta, al mudabbiru, dan dialah yang mengatur. Wa anna dhalika lam yudkhilhum fil islami, dan sesungguhnya hal tersebut, yaitu iqrar mereka bahwa Allah adalah Al-Khaliq yang mencipta, bahwa Allah adalah Al-Mudabbir yang mengatur, lam yudkhilhum fil islami, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Jadi orang-orang kafir Quraisy, mereka secara umum menetapkan rububiyah. Secara umum, ya, artinya secara umum ini tidak secara terperinci, karena nanti ada sebagian di antara mereka pun yang mengingkari rububiyah, seperti misalnya mengingkari al-ba'ats, kebangkitan, ya, Allah bisa membangkitkan mereka, ini kan terkait dengan rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Ada di antara mereka yang mengingkari, ada di antara mereka yang menyandarkan hujan kepada bintang-bintang, yang nanti disebutkan oleh Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala di dalam kitab Tauhid Al-istisqa bil anwa, yaitu mereka menyandarkan turunnya hujan kepada bintang-bintang. Ini juga penyimpangan dalam bab rububiyah. Ya, penyimpangan dalam bab rububiyah. Jadi mereka menetapkan rububiyah secara umum, mujmalah, tidak secara mufassalah, detail, terperinci, tidak. Mereka meyakini bahwa Allah yang mencipta, bahwa Allah yang mengatur. Jadi mereka meyakini rububiyah secara global. Dan mereka juga meyakini atau menunaikan uluhiyah pada satu keadaan, tapi tidak pada keadaan yang lain. Seperti ketika sedang dalam keadaan kesulitan, mereka berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tatkala mereka dalam keadaan lapang, mereka kembali berbuat kesyirikan. Ini artinya bahwa sebagian dari rububiyah atau rububiyah secara global, mereka menetapkannya. Kendati pun ada dalam beberapa bab perincian-perincian mereka mengingkarinya. Ini jelas. mereka adalah musyrik fi rububiyah jelas. Tetapi ada juga di antara mereka yang ya menyekutukan Allah dalam tadi kekeliruan dalam bab rububiyah terjadi juga mereka. Tetapi secara umum penyimpangan mereka ada bab pada bab uluhiyah. Kendati pun dalam sebagian keadaan, pada sebagian keadaan mereka pun melakukan atau menunaikan uluhiyah. Itu seperti ketika dalam keadaan sulit berdoanya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tatkala lapang mereka pun kembali berbuat kesyirikan. Jadi ini keadaan mereka secara umum. Jadi kaidah yang pertama, engkau mengetahui bahwa orang kafir yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka menetapkan, meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, bahwa Allah Subhanahu wa taala yang mengatur jagat raya ini. Nah, tetapi kendati pun mereka mengetahui atau meyakini dan menetapkan sebagian dari rububiyah, sebagian rububiyah, karena ada sebagian mereka nanti keliru dalam hal rububiyah, jadi mereka tidak menetapkan rububiyah secara utuh, tidak. Secara sempurna, komprehensif, tidak. Secara terperinci, tidak. Dan itu tidak cukup. Ya, kalau toh misalnya mereka menetapkan rububiyah secara utuh, secara sempurna, dan komprehensif, tapi mereka dalam sebagian ibadah menyekutukan Allah, maka mereka tetap jatuh kepada kesyirikan dan tidak bisa disebut sebagai Islam. Karena Islam adalah memurnikan seluruh peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wadalilu, dan dalilnya adalah qauluhu taala, firman Allah taala, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi?" Katakan, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan, siapakah yang memberi rezeki kalian dari langit dari bumi? Amman yamliku sam'a wal absar, atau siapakah yang memiliki pendengaran dan seluruh penglihatan? Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Tanah yang tandus gersang keluar darinya tumbuh-tumbuhan yang hidup. Wa yukhrijul mayyita minal hayyi, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Yang mati ya keluar dari yang hidup. Yaitu benih. Ya, benih keluar lagi dari tumbuhan yang hidup. Yang mengeluarkan benih lagi. Itu di antara maknanya. وَمَا يُدَبِّرُ الْأَمْرَ, dan siapakah yang mengatur segala urusan. Mengatur urusan. فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ, maka mereka akan mengatakan Allah. Yang memberi rizki, yang memiliki pendengaran, penglihatan, yang menghidupkan yang mati dari yang menghidupkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang hidup dari yang mati, mengeluarkan yang mati dari yang hidup, mengatur urusan, maka mereka jawab adalah Allah. Faqul, maka Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk katakan kepada mereka, faqul, maka katakan kepada mereka, afala tattaqun, tidakkah kalian bertakwa kepada Allah? Artinya tidakkah kalian beribadahnya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala? Tidakkah kalian bertauhid kepada Allah dalam hal ibadah, dalam hal uluhiyah? Surat Yunus ayat ke-31. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullahu taala berkata, al-qa'idatul ula, kaidah yang pertama, an ta'rifa anna al-kufara alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaidah yang pertama, engkau mengetahui bahwa orang-orang kafir alladziina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diperangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kanu muqirrina bitauhidir rububiyyati, mereka menetapkan tauhid rububiyah. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, mereka menetapkan tauhid rububiyah mujmalah secara global. Wa ma'a dzalika, dan bersamaan dengan hal tersebut, ya, iqraruhum bitauhidir rububiyyati, penetapan mereka terhadap tauhid rububiyah, lam yudkhilhum fil islami, tidak memasukkan mereka ke dalam agama Islam. Wa lam yuharrim dima'ahum, dan tidak mengharamkan darah mereka. Artinya tidak mengharamkan darah mereka, mereka tetap diperangi nantinya. Wa la amwaluhum, dan tidak mengharamkan harta mereka, nanti mereka diperangi ya di medan perang, tentunya mereka akhirnya boleh dibunuh, ditumpahkan darahnya di medan perang, dan dijadikan hartanya sebagai harta rampasan perang. Fadalla, maka menunjukkan, hal ini menunjukkan ala anna tauhid, bahwa sesungguhnya tauhid laisa huwa al-iqrar birububiyyati faqat. Tauhid itu bukanlah hanya menetapkan rububiyah saja. Wa anna syirka, dan sesungguhnya kesyirikan laisa huwa syirka fir rububiyyati faqat. Begitu juga kesyirikan, bukan hanya kesyirikan dalam bab rububiyah saja. Kesyirikan dalam bab rububiyah juga termasuk bagian dari yang tidak diperkenankan. Sebagaimana tadi kita sudah jelaskan, sebagian mereka ada yang menyandarkan hujan kepada bintang-bintang. Ya, ini kan bagian daripada syirik fir rububiyah, karena yang menurunkan hujan hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ini berarti ada di antara mereka memang yang ya berbuat kesyirikan juga dalam hal rububiyah. Maka tadi di awal kita sudah katakan, mereka menetapkan rububiyah secara global, tidak terperinci. Karena ada di antara mereka pun yang menyimpang dalam bab rububiyah. Bal laysa hunaka ahadun, tetapi tidak ada satu orang pun asyraka fir rububiyyati, yang menyekutukan Allah dalam hal rububiyah, illa syawadzun minal khalqi, kecuali hanya sedikit saja. Jadi yang menyekutukan Allah dalam hal rububiyah secara global, secara mujmal, yaitu misalnya begini, menyekutukan Allah dalam hal rububiyah secara mujmal itu, misalnya contohnya ketika ditanya, adakah pencipta yang mencipta jagat raya ini selain Allah? Gak ada yang akan menjawab kecuali ya Allah. Hatta al-Yahud, hatta al-Nasara. Sampai orang Yahudi, orang Nasara, mereka semua mengatakan yang ciptakan jagat raya ini Allah Rabbul Alamin. Ya, tidak ada di antara orang Nasara yang mengatakan yang menciptakan jagat raya ini adalah Isa alaihi salam, enggak ada. Enggak ada di antara Yahudi yang mengatakan bahwa yang menciptakan jagat raya ini adalah Uzair, tidak ada. Ya, jadi tidak ada yang menyekutukan Allah dalam hal rububiyah secara mujmal, secara global tidak ada. Ya, secara global tidak ada, tetapi nanti pada bab detail-detail perincian-perincian akan ada penyimpangan-penyimpangan ditemukan di sebagian kabilah atau di sebagian mereka orang-orang Arab yang menyimpang dari rububiyah. Tadi contohnya kita sudah sebutkan yang menisbatkan hujan kepada bintang, ini kan terkait dengan rububiyah, tapi mereka tidak mengatakan bahwa pencipta alam ini, jagat raya ini ada yang mencipta selain Allah, enggak ada. Jadi rububiyah al-mujmalah, ya, rububiyah secara global mereka enggak ada yang menyimpang. Wa illa fa kullul umami, kalau tidak maka setiap umat tuqirru bi tauhidir rububiyyati, menetapkan tauhid rububiyah. Jadi kita sudah jelaskan ya, menetapkannya secara global. Adapun orang mukmin yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid yang sebenar-benarnya, maka dia menetapkan rububiyah secara detail, terperinci dan menyeluruh. Wa tauhidur rububiyyati huwa, dan tauhid rububiyah maksudnya adalah al-iqrar, menetapkan bi anna Allah huwal khaliq, bahwa sesungguhnya Allah dialah yang mencipta. Ar-raziq, yang memberi rezeki. Ini tadi ar-rububiyah al-mujmal, rububiyah secara global. Al-muhyi, yang menghidupkan. Al-mumitu, yang mematikan. Al-mudabbiru, yang mengatur. Ini tauhid rububiyah secara global. Wahum yuqirruna hadhihi ar-rububiyah. Mereka orang-orang musyrik itu, orang-orang yang disebut kafir itu oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka menetapkan rububiyah mujmalah ini. Au bi ibaratin akhsara, atau dengan ungkapan yang lebih ringkas lagi, tauhidur rububiyyati, tauhid rububiyah huwa, dia adalah ifradullahi ta'ala, mengesakan Allah Subhanahu wa taala bi af'alihi Subhanahu wa taala, mengesakan Allah terkait dengan perbuatan-perbuatan Allah. Ya. Jadi tauhid rububiyah adalah dengan bahasa atau ungkapan yang lebih ringkas, ya, tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah Subhanahu wa taala dalam hal perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Apa saja perbuatan Allah? Ya tadi contohnya mencipta, memberi rezeki, menghidupkan, mematikan, mengatur jagat raya ini. Ini rububiyah. Yang tadi kita sudah katakan, orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kufar, mereka menetapkan rububiyah mujmalatan secara global. Bukan berarti nanti pada detail-detail permasalahan tidak ada ditemukan sama sekali penyimpangan dalam rububiyah, tidak akan ditemukan, ada seperti yang kita sudah katakan. Ada di antara mereka pun yang menyimpang, yang keliru, yang salah dan menyekutukan Allah dalam hal rububiyah. Ada permasalahan yang detail-detail rinci-rinci. Jadi mereka menetapkan rububiyah secara global, menetapkan rububiyah secara mujmalah, secara global. Itu bedanya dengan orang muslim, orang mukmin yang bertauhid dalam penetapan rububiyah. Karena orang mukmin, orang muslim yang bertauhid kepada Allah dengan seluruh tauhid, ya uluhiyah, rububiyah, maka penetapannya dia detail rinci sehingga dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala bi kulli rububiyah, dengan seluruh makna-makna rububiyah, wa bi kulli uluhiyah, dan seluruh makna-makna uluhiyah, bahkan termasuk juga dalam bab nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Fala ahada min al-khalqi, maka tidak ada satu pun dari makhluk idda'a, yang mengklaim anna hunaka ahadan, bahwa ada di sana yang selain Allah, yakhluqu, yang mencipta, ma'allahi ta'ala, yang mencipta bersama dengan Allah ta'ala. Enggak ada. Karena ini masuk dalam rububiyah yang mujmalah, global. Au yarzuqu ma'allahi, tidak ada juga yang mengklaim bahwa ada yang selain Allah yang memberi rizki bersama dengan Allah. Tidak. Au yuhyi, atau menghidupkan, dia bisa menghidupkan, au yumitu, atau dia bisa mematikan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak. Enggak ada yang mengklaim seperti itu, tidak ada. Balil musyrikuuna muqirruna bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumitul mudabbiru. Bahkan orang-orang musyrik mereka menetapkan, ya tapi orang-orang musyrik ini mereka menetapkan bi anna Allah huwal khaliqu, bahwa sesungguhnya Allah dialah yang mencipta, hanya Allah yang mencipta. Ar-raziqu, yang memberi rizqi. Al-muhyi al-mumitu, yang menghidupkan mematikan. Al-mudabbiru, yang mengatur. Ini tadi yang kita sudah katakan, ini rububiyah al-mujmalah, ini rububiyah yang global. Mereka tidak ada yang mengingkari, mereka tidak ada yang menyekutukan Allah dalam hal ini. Enggak ada di antara mereka yang menciptakan kami adalah Lata, Uzza, Hubbal, Manat. Enggak ada. Jadi kesyirikan mereka bukanlah kesyirikan seperti al-malahidah, orang-orang ateis yang tidak mengakui Allah, yang tidak mengakui adanya pencipta. Tidak, mereka tetap mengakui hal itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ini surah Luqman ayat ke-25, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal ardi la yaqulu wal arda la yaqulun Allah. Kalau engkau tanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi ini, saya mereka menjawab, siapa? Allah. Jawaban mereka yang menciptakan langit dan bumi adalah Allah. Surah Luqman ayat ke-25. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil 'adzim. Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, katakan siapakah Rabb-nya langit yang tujuh dan Rabb-nya arasy yang besar. Sayaquluna lillah, mereka pun akan mengatakan bahwa pemilik penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Langit, bumi, langit, tujuh lapis langit dan arasy, semuanya adalah ciptaan Allah, makhluk Allah. Surat Al-Mu'minun ayat 86-87. Iqra'ul ayat min akhir suratil mu'minun, min akhir surati al-mu'minun. Bacalah ayat dari akhir-akhir surat Al-Mu'minun. Tajiduna, maka engkau akan dapati, annal musyrikina kanu muqirrina bitauhidir rububiyyati. Maka engkau akan dapati, orang-orang musyrik mereka semuanya mengakui, menetapkan tauhid rububiyyah. Wa kadzalika fi surati Yunus. Begitu juga yang terdapat di dalam surat Yunus. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samaa'i wal ardi?" Katakan, siapakah yang memberi rizki kepada kalian dari langit dari bumi? "Amma yamliku as-sam'a wal absara?" Atau siapakah yang memiliki pendengaran dan penglihatan? "Wa may yukhrijul hayya minal mayyiti?" Siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? "Wa yukhrijul mayyita minal hayyi?" Mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Umayyudabbirul amra, dan siapa yang mengatur urusan? Fasayakulunallahu. Maka mereka pun akan menjawab, Allah semuanya itu. Ini surat Yunus ayat ke-31. Fahum muqirruna bihadha. Maka mereka, ini orang-orang kafir, orang-orang musyrik, mereka semuanya menetapkan tauhid rububiyah sebagaimana global yang sudah tadi disebutkan. Ya, mereka tidak ada yang mengatakan bahwa yang apa mencipta adalah Lata, Uzza. Tidak ada di antara mereka yang mengatakan itu. Tidak ada di antara mereka juga yang memberikan rizki adalah Lata, Uzza. Tidak ada. Tidak ada. Mereka semua meyakini bahwa yang menciptakan, yang memberi rizki, yang menghidupkan, yang mengatur jagat raya adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka meyakini hal itu. Tidak ada perselisihan di antara mereka terkait dengan hal itu. Ya, tidak ada perselisihan, tidak ada pertikaian di antara mereka terkait dengan hal itu. Sama. Tetapi sebagaimana tadi kita sudah katakan, bahwa yang namanya tauhid itu, ya dia bertauhid kepada Allah seluruhnya hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya tidak diperkenankan sebagian untuk Allah, sebagian lagi untuk selain Allah, tidak diperkenankan. Ya jadi kalau dia rububiyah, meyakini rububiyah, maka semestinya dia harus meyakini rububiyah secara detail, rinci, dan menyeluruh. Tidak boleh dia meyakini sebagian, lalu kemudian dia menyimpang pada sebagian yang lain. Tidak boleh, tidak diperkenankan. Atau dia meyakini rububiyah, tapi dia tidak menunaikan apa yang menjadi kewajiban-kewajiban uluhiyah. Beribadah hanya kepada Allah, meminta hanya kepada Allah, ya, berdoa hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berserah diri hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini harus kita fahami. Ya, ini harus kita betul-betul mengerti. Nah, ya, jadi mereka menetapkan dengan rububiyah secara global, ya, secara global mereka menetapkan uluhiyah secara global. Nah, tapi tadi kita sudah katakan tentu ada di antara mereka juga yang menyimpang dalam hal rububiyah, seperti mengatakan, apa mungkin kami ketika sudah mati, lalu kemudian kami bisa dibangkitkan? Ini kan terkait dengan rububiyah Allah, bahwa Allah yang membangkitkan orang yang sudah mati. Nanti setelah kiamat, nanti ada hari kebangkitan. Ya, mereka berkata, qalu a'idha mitna wa kunna turaban wa idhaman a'inna lama ba'uthun. Mereka berkata, apakah kami ketika sudah menjadi debu, jadi tanah, tulang belulang, yang sudah hancur, apakah kita akan dibangkitkan lagi? Nah, ini yang di surat Al-Mu'minun ya, ayat ke-82. Jadi ada di antara mereka pun yang menyimpang dalam bab rububiyah ada. Maka tadi kita katakan bahwa penisbatan, penyandaran bahwa orang-orang kafir, bahwa orang-orang musyrik mengakui rububiyah, itu maknanya adalah secara global. Bukan berarti bahwa di antara mereka, orang-orang musyrik Quraisy, orang-orang kafir Quraisy, tidak ada, bukan berarti tidak ada di antara mereka yang menyimpang dalam bab rububiyah. Ada. Ada. Dan ini jelas. Kalau dia menyimpang dalam bab rububiyah, jelas. Wahadha wadihun. Ini perkara yang jelas. Berarti dia musyrikun. Berarti dia musyrik. Berarti dia kafir. Ya. Ditambah lagi, dia menyimpang dalam bab uluhiyah. Dalam bab apa? Ibadah. Yang dia memalingkan peribadatan kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Baik dalam satu keadaan, dia beribadah atau bertauhid uluhiyah, sebagaimana tadi kita sudah katakan, dalam sebagian keadaan-keadaan susah, mereka memintanya kepada Allah. Tapi dalam keadaan lapang, mereka minta lagi kepada selain Allah, atau dia berbuat kesyirikan lagi. Tetapi kan kita nggak diperkenankan. Sebagian, dalam keadaan sebagian kita menunaikan tauhid uluhiyah, di sebagian yang lain kita menyekutukan Allah. Tidak diperkenankan. Sebagaimana kita tidak diperkenankan pada sebagian masalah rububiyah atau pada kebanyakan masalah rububiyah kita tetapkan, tapi salah satu dari bab rububiyah kita menyekutukan Allah. Enggak boleh. Ada lillahi dinul khalisu. Ingat bahwa hanya milik Allah seluruh agama ini. Ikhlas murni. Mukhlisina lahuddin. Memurnikan seluruh agama ini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya rububiyah, ya uluhiyah, ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, falaysa at-tauhid, lalu berkata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, falaysa at-tauhid huwa al-iqrar. Falaysa at-tauhid huwa al-iqrar bi tauhid ar-rububiyyah. Tauhid itu bukanlah hanya sekedar menetapkan tauhid rububiyah saja. Ya, jadi tauhid bukan hanya menetapkan tauhid rububiyah saja, bukan. Kama yaqulu dzalika, sebagaimana dikatakan atau yang mengatakan hal tersebut adalah ulama'ul kalam, para ulama ahli ilmu kalam. Wan-nudhari, dan ya ahli apa, mungkin an-nudhari para teoret, para ahli teori. Fi aqaidihim, di dalam akidah mereka hanya sekedar berputar pada rububiyah tapi tidak pada uluhiyah. فَإِنَّهُمْ يُقَرِّرُونَ, maka sesungguhnya mereka, para ulama kalam dan an-nudhar, ini para ahli-ahli teori dalam bab akidah, يُقَرِّرُونَ, mereka hanya menetapkan بِأَنَّ التَّوْحِيدَ, bahwa sesungguhnya tauhid, huwa adalah al-iqraru, ya adalah menetapkan بِأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْخَالِقُ الرَّازِقُ الْمُحْيِ الْمُمِيتُ, yang menetapkan, meyakini bahwa sesungguhnya hanya Allah lah yang mencipta, yang memberikan rizki, yang menghidupkan dan mematikan. Jadi pembahasan mereka hanya berputar pada seputar tauhid rububiyah saja. Ulama ahli kalam ini. Fayaquluna, maka mereka pun berkata, wahidun fi dhatihi, Allah itu esa pada zatnya. La qasima lahu, tidak dibagi-bagi. Allah Subhanahu wa taala esa pada zatnya, tidak terbagi-bagi. Wahidun fi sifatihi, Allah esa satu-satunya terkait dengan sifat-sifat Allah, la syabiha lahu, tidak ada yang serupa dengan Allah. Wahidun fi af'alihi, dan Allah Subhanahu wa taala satu-satunya dalam perbuatannya, maha esa, la syarika lahu, tidak ada sekutu baginya. Wa hadha huwa tauhidur rububiyyah. Inilah tauhid rububiyyah. Ya, ini tauhid rububiyyah. Yang mengatakan bahwa Allah esa zatnya, enggak ada terbagi. Allah Subhanahu wa taala esa sifatnya, tidak ada yang serupa. Allah Subhanahu wa taala esa dalam perbuatannya, tidak ada sekutu baginya dalam perbuatan. Wa hadha huwa tauhidur rububiyyah. Inilah tauhid rububiyyah. Irji'u, kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, irji'u ila ayy kitabin min kutubi ulama'il kalami. Kembalilah kalian kepada kitab dari para ulama ahli kalam. Tajiduhum la yakhrujuna an tauhidir rububiyyati. Maka kau dapati mereka tidak keluar dari tauhid rububiyah. Jadi pembahasannya beredar pada seputar tauhid rububiyah. Wa hadha, dan hal ini, laisa huwa tauhid. Laisa huwa tauhid. Dia bukanlah tauhid alladhi ba'athallahu bihir rusula. Dia bukanlah tauhid yang di mana Allah Subhanahu wa taala mengutus para utusan. Ya, jadi bukan tauhid rububiyah yang menjadi inti dakwahnya para nabi dan para rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan tauhid rububiyah. Ya, bukan semata-matanya tauhid rububiyah. Adapun disebutkannya tauhid rububiyah di dalam Al-Qur'an, di dalam As-Sunnah, ini sebagai hujjah alal uluhiyah, sebagai dalil atas uluhiyah. Ya. Sebagai hujjah atas uluhiyah. Makanya tadi Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalil yang dibawakan oleh al-muallif, Syekh al-muallif rahimahullahu taala, qul afala tattakhun. Kalau kalian semuanya tahu bahwa yang beri rezeki Allah, menghidupkan mematikan Allah, kenapa kalian tidak bertakwa? Maknanya, kenapa kalian tidak beribadah hanya kepada Allah semata? Kenapa kalian tidak menunaikan uluhiyah? Jadi didatangkannya ayat-ayat membicarakan tentang rububiyah sebagai hujjah atas uluhiyah. Ya, sebagai dalil atas uluhiyah. Wal iqraru bihadza wahdahu, dan menetapkan dengan hal ini saja, artinya menetapkan rububiyah saja, la yanfa'u sahibahu, tidak bermanfaat bagi orang yang menetapkannya. Jadi seandainya misalnya ya, seandainya ada orang yang menetapkan rububiyah secara detail dan terperinci misalnya, tetapi dalam hal salah satu dari uluhiyah dia berikan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itu berarti apa? Dia jatuh kepada kesyirikan dan tidak bermanfaat. Semua penetapannya terhadap rububiyah itu tidak manfaat. Atau tadi dia menetapkan rububiyah dan juga dia tetapkan uluhiyah, tapi dia tetapkan uluhiyah di sebagian, tapi tidak di sebagian yang lain, tidak menyeluruh. Ini juga sama. Ya, coba kita perhatikan. Jadi dua dulu, coba kita fokuskan pada dua dulu, pada pembahasan rububiyah dan uluhiyah. Tentu al-asma wa sifat ada pembahasan tersendiri tentunya. Namun, ini kita ingin coba supaya kita betul-betul memahami. Betul-betul memahami. Ya. Kalau ada orang yang menetapkan seluruh uluhiyah, semuanya, baik secara global ataupun terperinci misalnya, dan juga dia menetapkan uluhiyah juga, menunaikan uluhiyah juga kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dia menyimpang, berbuat kesyirikan dalam satu hal atau satu bab uluhiyah. Kan uluhiyah bermacam-macam juga babnya. Bermacam-macam. Doa ya, al-khauf, takut, war-raja, dan berharap. Yang ini sudah kita jelaskan di dalam pembahasan terkait dengan syarah risalah al-jami' li'ibadatillahi wahdah. Perhatikan sekali lagi. Tentang masalah ibadah, kita sudah bahas pada pembahasan syarah risalah al-jami' li'ibadatillahi wahdah. Kumpulan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sudah berlalu pembahasannya. Dan alhamdulillah, juga sudah kita bahas dan pembahasannya secara utuh, lengkap, dari awal sampai akhir, disertai dengan penjelasan dari Syekh Shalih Fauzan hafizahullah ta'ala, juga sudah tersedia di channel YouTube kami ini, yaitu channel YouTube Urban Syariah. Bagi yang ingin merujuknya, melihatnya kembali, memurojaahnya kembali, silahkan. Buka dan mengkaji lagi pembahasan tentang risalah al-jami' li'ibadatillahi wahdah. Jadi ketika misalnya ini, ada seorang dia menetapkan seluruh rububiyah. Ada seseorang menetapkan seluruh rububiyah. Lalu kemudian dia uluhiyah juga dia tetapkan dan dia menyimpang. Menyimpang dari salah satu hak ilahiyah atau hak uluhiyah, menyimpang dia. Dia menyimpang. Dia sekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka seluruh penetapan dia terhadap rububiyah, bahkan seluruh hak-hak uluhiyah yang dia tunaikan disebabkan karena satu penyimpangan dalam hal uluhiyah, dan itu adalah syirik besar, menyebabkan sia-sia dan enggak bermanfaat semua pengakuannya terhadap rububiyah secara menyeluruh ataupun pengakuannya terhadap uluhiyah yang lain yang enggak menyimpang, tetap ikut sirna semuanya. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Kalau seandainya mereka para nabi dan para rasul menyekutukan Allah, semua sirna apa yang mereka perbuat. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Nabi SAW, kalau seandainya engkau yang berbuat kesyirikan, sirna amal. Ya. Jadi kalau orang yang menetapkan seluruh rububiyah dan dia menunaikan hak-hak uluhiyah, tapi satu dia menyimpang dalam hal uluhiyah, dan ini adalah syirik yang besar, menyebabkan semua yang telah dia tetapkan, yang semua dia lakukan dari hak-hak ilahiyah atau hak-hak uluhiyah, sirna semuanya, sia-sia. Apalagi orang yang menetapkan rububiyah secara global, tapi ada kekeliruan dalam bab rububiyah atau kesyirikan dalam bab rububiyah secara terperinci detail, dan itu masuk dalam syirik akbar juga. Ini jelas ini. Jelas fatal. Atau dia menetapkan uluhiyah di sebagian keadaan, tapi dia menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah di keadaan yang lain. Nah, ini berarti apa? Yes, parah lagi, lebih parah lagi. Nah, wallahu a'lam, keadaan orang-orang kafir yang di mana Nabi SAW diutus kepada mereka, yang di mana Nabi SAW diutus untuk mendakwahi mereka, di mana Nabi SAW diperintahkan untuk memerangi mereka. Umirtu an uqatil an-nas hatta yashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Aku diperintahkan memerangi manusia sampai mereka bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan hak dengan benar melainkan hanya Allah, dan sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Ini hadis sahih ya. Dan perintah berperang itu selanjutnya setelah Nabi sallallahu alaihi wasallam di Madinah, bukan ketika di Makkah. Keadaan mereka secara umum, mereka menetapkan rububiyah secara umum, secara global, secara mujmal. Tetapi ada nanti masing-masing kabilah ada juga yang menyimpang dari sisi detail-detail rububiyah. Lalu kemudian keadaan mereka yang kedua, mereka kebanyakannya menyimpang dalam bab uluhiyah. Tapi dalam satu keadaan mereka benar dalam hal uluhiyah, yaitu ketika dalam keadaan sulit mereka berdoa hanya kepada Allah. Tapi setelah itu mereka kembali menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu berarti bahwa keadaan mereka dalam hal rububiyah menetapkannya secara global mujmalan. Dalam hal uluhiyah, kebanyakan mereka menyekutukan Allah dalam hal uluhiyah, hanya ada pada sebagian keadaan saja mereka tidak menyekutukan Allah, yaitu tatkala mereka dalam keadaan kesulitan. Jelas ya. Kalau kita ditanya, keadaan yang pertama yang kita contohkan tadi, ada orang menetapkan seluruh rububiyah dan juga dia menetapkan uluhiyah kecuali hanya satu, dia syirik akbar tapi hanya satu dalam salah satu bab uluhiyah atau dalam salah satu hak uluhiyah. Apa yang terjadi? Sirna semuanya toh? Naam. Sirna semuanya walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Ini keadaan yang pertama. Satu dia syirik besar dan dia tidak bertobat sampai dia mati, batal semuanya. Batal semuanya. Lalu bagaimana dengan keadaan orang yang kedua, yaitu keadaan orang-orang kafir Quraisy, menetapkan rububiyah secara global pada beberapa perincian, ada yang melakukan kesyirikan dalam bab rububiyah. Dalam hal uluhiyah kebanyakannya berbuat kesyirikan kecuali hanya sebagian keadaan saja, yaitu ketika mereka sulit. Apalagi mereka lebih berat lagi keadaannya. Kalau yang pertama saja tadi dikatakan mereka, kalau dia satu dalam satu poin uluhiyah dia menyekutukan Allah, dia kafir, dia musyrik, sirna semua apa yang dia perbuat. Apalagi kemudian keadaannya orang-orang kafir yang tadi kita sudah sebutkan. Nah, maka menetapkan rububiyah secara umum, secara mujmal, ya ini ditetapkan juga oleh orang-orang musyrik. Lianna hadza aqarra bihil musyrikun. Karena hal ini, yaitu rububiyah yang secara mujmal tadi, لأن هذا كرنا هل إني أقر به المشركون دي أقوي أوله orang-orang musyrik وصناديد الكفرة ya dan ya orang-orang kafir, tokoh-tokoh orang kafir, ولم يخرجهم من الكفر dan tidak mengeluarkan mereka dari kekufuran. Enggak, jadi penetapan mereka terhadap rububiyah secara global tidak menyebabkan mereka kemudian keluar dari kekufuran. Walam yudkhilhum fil islami, dan tidak memasukkan mereka ke dalam Islam. Enggak. Ya? Tidak. Jadi siapa orang yang mengatakan bahwa dengan menetapkan rububiyah otomatis dia masuk ke dalam agama Islam, fahadha ghalatun azimun, maka ini kekeliruan yang sangat besar. فَمَنْ يَعْتَقَدَ هَذَا الْاَعْتِقَادَ, maka siapa orang yang meyakini dengan keyakinan ini, hanya dengan apa rububiyah, menetapkan rububiyah, mengimani rububiyah secara global, maka dia telah Islam, ya keliru. فَمَنْ يَعْتَقَدَ هَذَا الْاَعْتِقَادَ, siapa orang yang meyakini dengan keyakinan seperti ini, مَا زَادَ عَلَى اَعْتِقَادِ أَبِي جَهْلٍ وَأَبِي لَهَبٍ, maka dia tidak lebih keyakinannya dari Abu Jahal dan Abu Lahab. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab secara umum menetapkan rububiyah juga. Maka apabila ada orang yang mengatakan, apabila orang menetapkan rububiyah secara umum, maka dia Islam, maka ya Abu Jahal Islam, Abu Lahab Islam kalau begitu. Ya. Padahal tidak demikian. Maka tadi kita sudah sebutkan keadaannya. Keadaan orang kafir, orang musyrik, ketika Nabi diutus kepada mereka, secara umum, secara global, mereka menetapkan rububiyah. Dalam masalah perincian-perincian tafsiliyat, mereka ada yang menyimpang dalam bab rububiyah. Ada. Tak bisa dipungkiri, tadi kita sudah sebutkan contohnya. Dalam bab uluhiyah, kebanyakan mereka menyekutukan Allah, kecuali di sebagian keadaan saja. فَالَّذِي عَلَيْهِ الْآنْ Maka yang apa diyakini atau yang dianut hari ini ba'dul muthaqqafina oleh sebagian orang yang memiliki wawasan atau bahasa kitanya sekarang sebagian para cendikia ya para cendikiawan yang dianut yang difahami yang diyakini oleh sebagian para cendikia hari ini huwa taqriru tauhidir rububiyyati faqat yaitu menetapkan tauhid rububiyah saja wala yatatarraquna ila tauhidil uluhiyyati dan mereka tidak sama sekali masuk ke dalam pembahasan tauhid uluhiyah wa hadha ghalatun 'azimun dan ini adalah kekeliruan yang sangat fatal sangat besar fi musamma tauhidi terkait dengan sebutan tauhid nah maka nama atau sebutan Tauhid ini, dia mencakup rububiyah dengan seluruh detail-detailnya, uluhiyah dengan seluruh detail-detailnya, al-asma wa sifat dengan seluruh detail-detail dan perinciannya. Bukan hanya sekedar global-global saja. Karena nanti kalau global ya bisa terjadi kekeliruan. Maka oleh karena itulah kita tidak boleh merasa udah puas, udah belajar tauhid kita udah sering kok. Karena apa? Ini ada yang namanya tafasil, perincian-perincian, detail-detail, yang kalau kita tidak mempelajarinya, kita tidak tahu. Sehingga kemudian akhirnya yang terjadi, kita menetapkan sebagian, menolak sebagian. Kita benar di satu sisi, tapi menyimpang di sisi yang lain. Ini berbahaya. Wa amma syirku, adapun kesyirikan, kata sebagian para cendikiawan di saat ini, fayaquluna, maka mereka berkata, huwa kesyirikan adalah Anta taqida engkau meyakini anna ahadan bahwa ada yang selain Allah yakhluqu ma'allahi yang mencipta bersama dengan Allah au yarzuqu ma'allahi atau memberi rezeki bersama dengan Allah. Ya betul ini bagian daripada kesyirikannya dalam bagian daripada kesyirikan dalam bab rububiyah tapi kesyirikan bukan hanya terbatas pada hal ini saja. Jadi ada sebagian orang yang meyakini bahwa yang namanya kesyirikan itu kalau kita meyakini ada pencipta selain Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah, ini baru kesyirikan. Nah, iya betul ini kesyirikan dalam bab rububiyah. Ya. Kesyirikan dalam bab rububiyah. Tetapi ada kesyirikan yang lain yang juga terkandung dalam bab uluhiyah. Naqulu kita katakan hadza ma qalahu Abu Jahlin wa Abu Lahab. Kalau bahwa ada pencipta selain Allah, pemberi rezeki selain Allah. Hal ini maqalahu Abu Jahal. Enggak dikatakan oleh Abu Jahal. Wa Abu Lahab dan Abu Lahab juga enggak mengatakan seperti ini. Jadi Abu Jahal, Abu Lahab pun tidak meyakini bahwa ada yang mencipta bersama dengan Allah, ada yang memberi rezeki selain Allah. Enggak, mereka tidak meyakini itu. Apakah kemudian mereka disebut tidak musyrik? Apakah kemudian mereka disebut muwahhid, bertauhid? Tidak. Mendati pun mereka menetapkan bahwa tidak ada pencipta melainkan hanya Allah. Tidak ada pemberi rezeki melainkan hanya Allah, tapi mereka menyimpang di dalam bab uluhiyah. Ma qalu mereka tidak berkata inna ahadan yakhluqu ma Allah. Sungguhnya ada seseorang yang mencipta bersama dengan Allah. Enggak, mereka enggak mengatakan itu. Wa yarzuqu ma Allah dan ada yang selain Allah yang memberi rezeki bersama dengan Allah. Mereka tidak mengatakan hal itu, tidak. Bal hum muqirruna, bahkan mereka menetapkan bi anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyil mumit. Dan mereka menetapkan meyakini bi anna Allah bahwa sesungguhnya Allah huwal khaliq dialah yang menciptakan ar-raziq dialah yang memberi rezeki al muhyil mumit yang menghidupkan dan mematikan. Jadi kaidah yang pertama ikhwatal iman a'azzakumullah ini agar supaya jelas asy-syekh dengan bahasa yang ringkas dan sederhana bahwa orang kafir yang Nabi SAW diutus kepada mereka dari dakwahi, mereka pun menetapkan rububiyah secara global. Ya, jadi ringkasan kajian kita terkait kaidah yang pertama, orang kafir yang di mana diutus Rasul SAW kepada mereka untuk mendakwahi mereka, bahkan diperintahkan Rasul untuk memerangi mereka, adalah mereka meyakini rububiyah secara mujmalah, global. Tapi nanti ada pada perincian-perincian rububiyah mereka keliru. Tetapi dalam bab uluhiyah, kebanyakan mereka menyimpang, menyekutukan Allah. Kecuali hanya pada sebagian keadaan saja. Nah, penyimpangan mereka dalam sebagian perincian, sebagian kecil atau sebagian perincian rububiyah, sudah cukup membuat mereka menjadi musyrik, kafir. Apalagi ditambah lagi kebanyakan penyimpangan mereka, kesyirikan mereka dalam bab uluhiyah. Kecuali pada sebagian keadaan aja mereka enggak menyimpang, tidak menyekutukan Allah. Maka ya mereka kafir, mereka musyrik dengan dengan bentuk yang seperti ini. Ini yang harus kita pahami. Jadi detailnya adalah keadaan orang-orang musyrik kafir ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus kepada mereka menetapkan rububiyah secara global. Ada yang menyimpang pada perincian-perinciannya, detail-detailnya. Tapi kebanyakan mereka menyekutukan Allah, menyimpang dalam bab apa? Na'am, bab uluhiyah. Kecuali hanya sebagian keadaan saja mereka bertauhid dalam bab uluhiyah, yaitu ketika dalam keadaan sulit. Tapi ketika keadaan lapang, mereka balik lagi, menyekutukan Allah lagi. Ya, dalam keadaan yang lapang, mereka kembali lagi, menyekutukan Allah lagi. Nah, ini kaidah yang pertama. Maka tidak cukup kita hanya menetapkan rububiyah secara global saja. Tidak cukup. Gitu. Atau menetapkan rububiyah secara global saja. Tidak cukup. Karena ini adalah merupakan sesuatu ilmu yang tidak boleh tidak diketahui oleh seorang muslim. Coba. Kita sudah pernah contohkan sholat. Sholat saja orang Islam pada faham tentang sholat. Padahal sholat itu adalah rukun yang kedua dari arkanul Islam. Rukun pertamanya apa? Syahadat. Syahadat maksudnya apa? Tauhid. Tauhid, ya, syahadatul tauhid, bertauhid kepada Allah, meninggalkan kesyirikan. Syahadat Rasul, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan yang tidak ada tuntunan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi tentang tauhid kita enggak faham. Jadi kita jauh lebih faham tentang salat dibandingkan tentang tauhid. Padahal asasnya, pondasinya, rukun Islam yang pertama, rukun iman yang pertama, iman kepada Allah, di dalamnya ada terkandung tauhid. Rukun Islam ada syahadat, syahadatul tauhid. Maka kita diperintahkan untuk menetapkan tauhid dengan seluruhnya. Ya rububiyah, ya uluhiyah, ya nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak diperkenankan mengimani sebagian rububiyah tapi kemudian ingkar pada sebagian rububiyah yang lain. Enggak boleh. Kita menetapkan uluhiyah pada sebagian ibadah tapi kemudian kita memperuntukkan sebagian ibadah untuk selain Allah. Enggak boleh. Tadi bahwa agama seluruhnya hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Kita salat, puasa, haji, zakat karena Allah, hanya kepada Allah. Tapi giliran menyembelih untuk menunggu laut. Giliran berdoa, kita sekutukan Allah dengan selain kita sekutukan selain Allah bersama dengan Allah dalam doa kita. Jadi seluruhnya kita menerima sebagian nama, menolak sebagian yang lain. Enggak boleh. Menerima sebagian sifat, menolak sifat yang lain. Enggak boleh. Seluruhnya. Ala lillahi ad-dinul khalis. Seluruh agama ini murni hanya milik Allah semata. Ikhwatal iman, a'azzakumullah. Jadi ini kaidah yang pertama yang bisa kita kaji pada pertemuan kita di malam hari ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan pada pertemuan kita selanjutnya pada kaidah yang kedua. Di kaidah yang kedua, Syekh akan menjelaskan penyimpangan dalam hal uluhiyah. Kalau kaidah yang pertama menetapkan rububiyah, mereka menetapkan rububiyah secara umum, ya, ada penyimpangan di sebagian perincian-perincian. Kalau kaidah yang kedua, mereka menyimpang dalam hal uluhiyah dan apa argumentasi mereka, penyimpangan mereka dalam hal uluhiyah. Insyaallah kita bahas pada pertemuan selanjutnya pada kaidah yang kedua. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi washabihi wasallam tasliman katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.